الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Muslim dan kita memasuki hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Musliman rahimahullahu ta'ala tentang Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Abu Husain An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Haddathana Dawud Ibn Rushayd qala haddathana al-Walid ya'ni Ibn Muslim عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عباد بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء dari Ubad bin Samit radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdah. Tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan putra hamba wanita Allah Subhanahu wa taala. Itu putra Maryam bintu Imran. Kalau hamba laki-laki namanya Abdun. Dan kalau hamba wanita namanya Amatun. Ibnu Amati, putera hamba wanita Allah Subhanahu wa ta'ala. Putera Maryam binti Imran. Dan bahwasannya Isa adalah kalimah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada Maryam. Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ayah. Tetapi Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimatnya kun fakana. Wa ruhum min dan bahasa Isa adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa an-jannata haqq dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya surga adalah benar adanya wa anna an-nar haqq dan neraka itu benar adanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut dari pintu yang mana yang ia kehendaki dari 8 pintu surga dan sebagian riwayat Allah akan masukkan ke dalam surga ala makan min amal apapun perbuatan yang dia lakukan. Itu diantara mananya. Mana yang lainnya Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan derajat amalannya. derajat di surga sesuai dengan kadar amalan yang diamalkan ketika di dunia dari amalan saleh. Ini hadis Ubad bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini disebutkan oleh para ulama di kitab Aqidah yang mereka tulis. Karena isinya merupakan aqidah yang benar yang harus dipegang oleh seorang muslim. Dan isinya bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, yang menyisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu terhadap Yahud, Nasara, ataupun kaum musyrikin. Semuanya terbantah dengan hadis Ubad bin Shamit ini. Nabi mengatakan, barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasul. Barang siapa yang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan sekali lagi, mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengikrarkan at-tauhid itu merupakan awal wajib. Dan aujabul wajib. Perkara yang paling wajib dan perkara yang harus paling diutamakan oleh seorang hamba. Karena seorang tidak bisa dan tidak dikatakan dia seorang muslim sampai dia mengikrarkan dua kalimat syahadat tersebut. Dan sering disebutkan bahwa dua kalimat syahadat isinya adalah tauhidullahi azza wa jalla, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama memberikan takbir dengan mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutabah. Itu hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Ini tentunya pokok dari ajaran Islam. Tidaklah kita diciptakan melainkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, seandainya kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan juga di kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini bantahan terhadap orang-orang yang gulu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama dari kalangan orang-orang gulu sufi dan yang semisalnya. Mereka mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka meminta-minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak mampu mengabulkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kemungkaran. Mereka meyakini Nabi mengetahui perkara-perkara yang gaib. Meyakini Nabi bisa memberikan kebaikan dan keburukan dengan tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya perkara yang batil. Sampai ketika Nabi sudah meninggal pun, yang banyak terjadi, mereka gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwasanya kalau mereka sedang mengadakan acara yang mereka lakukan dari acara-acara bid'ah, mereka meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di acara tersebut. Mereka terkadang bangkit dan disebut dengan keyakinan Nabi datang. Ini semuanya batil. Semuanya batil. Nabi adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki sedikit pun dari rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah dan uluhiyah hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak boleh meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang masih hidup. Nabi sudah meninggal. Dan juga bantahan terhadap orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kan Yahud atau Nasara atau yang semisal mereka. Karena Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul terakhir. Rasul terakhir yang tidak ada Rasul setelahnya. Dan wajib bagi setiap yang mendengar Nabi SAW untuk beriman dengannya. Wajib bagi setiap yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus untuk mengikutinya sampai dari kalangan orang-orang yang itu mengikuti Nabi. Orang-orang Yahud yang mereka menisbahkan diri kepada Nabi Musa, atau orang-orang Nasara yang menisbahkan diri kepada Nabi Isa alaihissalam. Wajib bagi mereka ketika Nabi diutus untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka mereka dihukumi kafir, sekalipun mereka mengatakan mengikuti Nabi Musa atau Nabi Isa. Nabi sallallahu mengatakan, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar dengan diutusnya diriku, kemudian dia tidak beriman, melainkan dia akan masuk neraka. Dan Nabi mengatakan, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang terima si Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Dan agama Nabi SAW itu menghapus semua ajaran agama sebelumnya. Ajaran Nabi Musa berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan ajaran Nabi Isa berlaku pada zaman Nabi Isa. Dan mereka dihukum sebagai pengikut para Nabi di atas kebenaran. Mereka dikatakan kaum muslimin. Tapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalam, maka kaum muslimin hanyalah pengikut Nabi SAW. Dan wajib bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Begitu pula apa yang Allah katakan, wa anna Isa abdullahi juga sebagai riwayat wa rasuluh, dan juga Nabi Isa adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasuluh. Juga bantahan terhadap orang-orang yang gulu terhadap Nabi Isa, itu orang-orang Nasara yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, atau Nabi Isa salah satu dari Tuhan yang tiga, atau keyakinan yang semisalnya. Ini keyakinan batil, keyakinan yang tidak benar. Nabi Isa kata Nabi Sallam Abdullah. Dan juga dalam Al-Quran, inni Abdullahi atani al-kitab. Aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa adalah hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk seperti makhluk yang lain. Hanya saja beliau dimuliakan dan diberi kemuliaan dengan risalah, hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian diperjelas lagi tentang kehambaan Nabi Isa alaihissalam adalah wabnu amati. Dia adalah anak hamba wanita Allah subhanahu wa ta'ala. Itu anak Maryam. Mana Maryam adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita dari anak-anak Nabi Adam. Dari anak-anak wanita keturunan Adam. Dan juga pada kelahiran Nabi Isa terdapat perkara yang di luar kebiasaan, yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan hambanya dengan tanpa adanya ayah. Mana aslinya seorang manusia terlahir dari ayah dan ibu. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Menciptakan manusia dengan tanpa ayah. Kan, tapi ini bukan berarti dia berhak untuk diangkat menjadi Rabb. Jadikan sebagai Tuhan. Yang dikatakan oleh sebagian ulama, pencipta Nabi Adam lebih luar biasa lagi. Nabi Adam diciptakan dari tanpa ayah dan ibu. Begitu pula Hawa. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ayah dan ibu. Semuanya menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala perkara. Wa kalimatu alqa ila Maryam, dan tadi sudah disebutkan Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan kalimat kun. Nabi kun kan, dan dengan kalimat kun tersebut Nabi Isa terwujud. Tapi Nabi Isa bukan kun. Kalau kun itu kalimatullah azza wajalla, kalamullah azza wajalla, sifat min sifatillah azza wajalla. Nabi Isa bukan kun. Tapi Nabi Isa terwujud dengan kun. Dengan jadilah, maka terwujudlah Nabi Isa. Maknanya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki suatu perkara, tinggal mengatakan kun, jadilah. Maka pasti akan terjadi. Termasuk penciptaan Isa. Seperti yang disebutkan, biasanya manusia diciptakan dari ayah dan ibu. Tapi kalau Allah menghendaki, oh tinggal mengatakan kun. Jadilah manusia dengan tanpa ayah, maka terjadi. Nabi Isa terjadi dengan kehendak Allah. Dan dengan kalimat kun tersebut. Jadi Nabi Isa bukan kun. Kalau Nabi Isa dengan... Kalau Nabi Isa kun maknanya, berarti Nabi Isa sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang tidak benar. Nabi Isa terwujud dengan kalimat kun, dengan kun. Tapi Nabi Isa bukan kun. Nah, kalau kun itu kalimatullah azza wa jalla. Di sini Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa dengan kehendaknya. Wa ruhum min, dan juga ruh Nabi Isa adalah dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min mimba bitasyrif. Ruhullah sendiri mimba bitasyrif seperti Baitullah. Ka'bah dikatakan Baitullah, rumah Allah, mimba bitasyrif, memuliakan Ka'bah tersebut. Atau unta Nabi Shalih dikatakan Nafatullah, unta Allah Subhanahu wa ta'ala, mimba bitasyrif. Mimba bitasyrif, pemuliaan terhadap ciptaan-ciptaan tersebut. Kemudian dan barang siapa yang meyakini surga itu ada dan neraka itu ada. Ini akidah kaum muslimin. Akidah kaum muslimin. Surga dan neraka pasti ada. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan akidah yang benar. Bahwasanya surga dan neraka sekarang sudah ada. Dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengatakan surga dan neraka itu ada tapi sekarang belum diciptakan. Karena kalau diciptakan sekarang itu tidak ada manfaatnya, itu sia-sia. Ini akidah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang mereka bersandar dalam agama kepada akal-akal mereka. Akidah yang batil. Akidah tidak benar. Surga dan neraka itu pasti adanya dan sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan uiddatil muttaqin. Tentang surga telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan neraka kata Allah uiddatil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Surga dan neraka itu pasti adanya dan sekarang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memiliki akidah seperti itu, mengikrarkan dua kalimat syahadat, tidak ada yang berhak diibadi kecuali Allah dan tidak ada yang berhak diikuti kecuali Rasulullah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan berkeyakinan Nabi Isa adalah hamba Allah, bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mengilahkannya, dan Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, bantahan terhadap orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kebalikan Nasara tentang Nabi Isa. Nabi Isa oleh orang Nasara dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kalau orang Yahudi sebaliknya, katanya Isa itu adalah waladu zina, anak zina. Karena manusia tidak mungkin diciptakan untuk mereka tanpa ayah. Sekarang kata ibunya Maryam ada dan dia tidak punya suami, berarti dia anak zina. Ini tentunya perkataan yang batil. Perkataan yang kufur. Perkataan yang kufur. Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Abdun la yu'bad wa rasul la yukallam. Hanya saja disalahnya ajarannya ketika diutus Nabi kita Muhammad alaihi wasallam itu mansukh. Ajarannya dihapus. Wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga meyakini surga dan neraka itu ada, ini merupakan sebab kata Nabi sallam adkhalahu Allah min ayi abul jannah tamasha. Balasannya bagi orang yang memiliki akidah ini, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dia bisa masuk dari pintu mana yang dia kehendaki, dari 8 pintu surga. Dan ayat yang lain, Allah akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Itu derajat di surga, tingkatan derajat di surga sesuai dengan amalannya. Itu di antara mana dan mana yang lainnya, dan juga mana yang kuat, Allah akan masukkan ke dalam surga apapun yang dia lakukan dari amalan, karena dia memiliki akidah yang benar. Dan ini keutamaan orang yang memiliki tauhid dan akidah yang benar. Ini sebab munjiah, sebab yang bisa menyebabkan seseorang selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui dan sering kita dengar hadis Nabi Sallam, hadis Abu Ibn Al-As di kisah Bitaqah. Orang yang tidak memiliki amalan kebajikan dan kadang dia mengamalkan amalan dosa yang mana buku catatan dosanya itu maddal basar, sijillahnya tulisan catatan amal buruk itu sepanjang pandangan, semuanya amal buruk, dan dia hanya memiliki kalimat La ilaha illallah, bersama dengan itu La ilaha illallah rajah. Ketika ditimbang itu lebih berat daripada amalan dosa yang dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosa-dosanya dan masukkan ke dalam surga. Itu keutamaan tauhid. Juga keutamaan akidah yang benar. Kata Nabi, Allah akan masuk ke dalam surga dari pintu yang dia kehendaki, dari pintu surga yang 8. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan hadis Ubadah bin Shamit. Dari sini ada kisah yang sangat luar biasa yang terjadi di akhir ayat Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Qutaybah bin Sa'id Abu Raja qala haddatsana Layth wa Layth bin Sa'd ibn Ajlan an Muhammad ibn Yahya ibn Habban an ibn Muhayriz عن الصنابه عن عباد بن صامت رضي الله تعالى عنه انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي والله لئن استشهدت لاشهدن لك ولئن شفعت لاشفعن لك ولستطعت الأنف عنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير إلا حدثتكمه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكمه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار Dari As-Sanabihi rahimallahu ta'ala dan sebutkan namanya Wa Abdurrahman Ibn Usailah Abu Abdullah As-Sanabihi menyebutkan tatkala Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala dalam keadaan sakit wa huwa fil maut di akhir hayat beliau kami datang atau aku datang menjenguk beliau. Fabakai. Jika aku masuk melihat keadaan beliau sakitnya sudah sangat parah, aku menangis. Faqal maka Ubay bin Shamit ketika melihat aku menangis beliau menegurku. Mahlan, lima tabki. Tunggu dulu. Mahlan, andirni. Lima tabki. Kenapa engkau menangis? Menegur As-Sanabihi ketika menangisi keadaan Ubadah. Katanya tidak perlu menangis. Ada apa? Kenapa menangis? Kata beliau, demi Allah, seandainya aku diminta untuk menjadi saksi untukmu, la syahadana lah. Aku akan menjadi saksi. Aku siap menjadi saksi untukmu. Walain syafi'atu la syafa'anna lah. Dan kalau aku diminta olehmu syafa'at, aku akan berikan syafa'at untukmu. Walisratatul anfa'annak. Dan seandainya aku mampu berikan kebaikan, berikan manfaat kepadamu, aku akan berikan manfaat kepadamu. Ini perkara yang sangat luar biasa. Tunjukkan perhatian yang sangat besar dari Ubadah bin Shamit kepada muridnya, As-Sanabi. Sampai di akhir hayat beliau. Iki sifat rahmah. Sisa yang sangat besar kepada muridnya. Kemudian lebih dari itu, beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada satu hadis pun yang pernah aku mendengar dari Nabi SAW dan terdapat padanya kebaikan, itu manfaat untuk kalian pada tersebut, illa hadatukumu, melainkan aku telah menyampaikan disebut kepada kalian. Illa hadithan wahidah, kecuali satu hadis ini, yang aku belum sempat menyampaikannya. Wasaufa uhadditsukum al-yawm dan aku akan menyampaikan hadis tersebut hari ini. Itu sekarang. Wa qad uhita bi nafsi. Dan sekarang katanya aku sudah mendekati waktu ajalku. Maka kata beliau sami'tu Rasulullah SAW yaqul aku mendengar Rasulullah bersabda man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi an-nar. Dan siapa yang mengikrarkan La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah maka Allah akan haramkan atasnya neraka. Anaknya dia akan masuk surga. Orang yang mengikalkan dua kalimat syahadah. Seperti kita sebutkan di materi yang lalu, syahadatan, dua kalimat syahadat itu ada syurut dan ada arkan dan ada perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang mengikatkan dari lawazim ada konsekuensi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan la ilaha illallah bukan dan tidak cukup hanya sekedar ucapan, tapi harus dengan keyakinan dan juga melakukan kelaziman-kelaziman dari kalimat tersebut. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah. Maka wajib baginya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah qalbiyah atau ibadah lisan atau ibadah badani atau maliyah. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pula Muhammad Rasulullah. Ketika seorang mengikrarkan bahwasanya Muhammad utusan Allah, wajib baginya untuk mengikuti semua tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Hanya beribadah kepada Allah dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bisa mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan benar. Dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.